kapun dia mama bungsu Yayah Ratnasari oge pun lanjut mama cengar semangat lujeng balik subuh cenak ucu kadereha gepeja resep seni suara seni Sunda nu mekar kurang kedali tiar rupi sinden nak ketarik lulu kedayan ngaliri tungtung na kabung bulengan tungtung nama eta ngajak-ngajak keperlipan Terima kasih.